Oh, masih di sini. Yang tadi? Yang ujang kipas tadi. Hah? Yang ujang lagi tadi. Maju lagi. Sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami. मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वो है खैर की जाड़ा। जो कहता है मैं कुछ हूँ, वो शर की जड़। जी मैंने अपने बड़ों से सुना है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، beliau mengatakan seseorang merasa dirinya bahwa saya ini bukan apa-apa, maka sesungguhnya dia berada dalam akar kebaikan. Tapi kalau seseorang itu mengatakan dirinya adalah apa-apa, aku ini adalah seseorang, maka dia berada dalam akar keburukan. Jiske qalb ke andar ye baat ho, dil ke andar ye baat ho ke main kuch nahi hu, to uske kandhe bhi aage ki taraf jhuke hue hote hain aur uski aankhein bhi jhuki hui hoti hain. Seseorang yang menganggap dirinya itu bukan siapa-siapa, maka pundaknya pun akan merendah dan pandangan matanya pun akan tertunduk, maksudnya tidak akan angkuh. Bas badon ne ek baat tay kar di ki mujhe aap logon se baat karni hai, bayan karna hai. Unhone mujhe chuna hai, Allah gawah hai, mere dil ko dekh rahe hain ki main to bhai kuch nahi hu. और मेरा चलना अल्लाह ऐसा कर दे कि मेरी निगाहें भी झुकी हुई हों और कंधे भी झुके हुए हों और मेरा कलब जो है अल्लाह से पुर हो और सब सब से सब अल्लाह निकला हुआ हो, इसके लिए आमीन कह दे, फिर मैं बयान शुरू करूँ. Apa boleh buat? Secara jujur saya katakan saya ini bukan siapa-siapa. Tapi karena memuliakan orang-orang tua kami yang sudah bermusyawarah dan memutuskan kami untuk berbicara di sini, maka karena betul-betul saya ini bukan siapa-siapa, maka sudah sepantasnya saya ini menundukkan mata saya dan merendahkan diri saya, hati saya di hadapan tuan-tuan sekalian. Maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan hati saya, meluruskan niat saya. Maka saya mohon kepada tuan-tuan sekalian untuk mengaminkannya, baru saya mulai bayannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أرسل أشرف الأنبياء والمرسلين. بس میرے پیارے بھائی بزرگو دوستو، تمام انسانوں کی، دونوں جہانوں کی پوری کی پوری کامیابی پورے کے پورے دین میں ہے، اور یہ پورے کا پورا دین صرف ایک محنت سے وجود میں آتا ہے، وہ محنت جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے، صحابہ کو سکھائی اور پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچ گئی. Setelah beliau memuji Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, saudara-saudaraku yang kucintai, bahwa sesungguhnya kejayaan seluruh manusia di dunia dan di akhirat, di dua alam, hanya di dalam agama yang sempurna. Dan agama yang sempurna tersebut adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya agama tersebut wujud di dalam kehidupan kita, maka usaha yang kita buat hanya dengan satu usaha, itu usaha yang telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya, dan kemudian juga dibuat oleh para sahabat Allah anhum, dan terus dibuat sehingga sampai usaha tersebut kepada kita, maka Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita untuk usaha yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mere dosto, aaj ek baat har jagah boli jati hai, deen nahi hai, deen nahi hai. Wo mehnat jisse deen wujood mein aata hai, us mehnat ke na hone ko nahi bola jata. Deen nahi hai, deen nahi hai, deen nahi hai. Wo mehnat jisse deen wujood mein aata hai, us mehnat ko na hone ko nahi bola jata. Deen baad mein mitta hai. Pehle wo mehnat jo Sayyidna Rasulullah alaihi wasallam duniya mein leke aaye the, wo کم ہوتی ہے, چنانچہ دین بھی کم ہو جاتا ہے. جب یہ محنت اللہ پاک وجود میں لا رہے ہیں اور آ چکی ہے, تو انشاءاللہ دین بھی وجود میں آتا چلا جائے گا. ketidakwujudan agama dalam kehidupan, maka itu semua bermuara karena tidak ada wujudnya usaha yang agama yang dibuat sehingga agama wujud dalam kehidupan. Maka yang kita lihat, yang kita dengar, tidak adanya wujud amalan agama atau berkurangnya amalan agama, maka semua itu adalah bergantung kepada ada atau tidaknya usaha atas agama. Apabila ada usaha atas agama, maka agama akan wujud dalam kehidupan. Kurangnya usaha agama yang dibuat, maka kurangnya amalan agama dalam kehidupan. Dan ketidakadaan usaha agama yang dibuat, maka itu akan menyebabkan tidak wujudnya amalan agama dalam kehidupan. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا اپنے دربار میں, ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا. بہت ساروں نے سنا, تو جو پھر بعد میں لے کے آیا اس نے صحیح ترجمہ دل میں سمجھا. کیا سمجھا اس فکرے سے, ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا؟ اس نے یہ سمجھا کہ تخت کے لائے جانے کا تو ہو گیا فیصلہ. تو جب ہم یہ کہتے ہیں چار مہینے کون لگائے گا, تو اس کے پیچھے ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ آسمان پر, عرش پر دین کے آنے کا تو ہو گیا فیصلہ. اس دین نے تو آنا ہی آنا, یہ تو فیصلہ گیا ہو. تو وہ جو لایا تھا اس نے کہا کہ یہ تخت کے تمہارے کا ہو گیا فیصلہ, اب لائے گا کون, اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. چنانچہ اس نے کہا جی میں لاؤں گا. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ جو محنت وجود میں آ چکی ہے اور یہ بار بار کہا جاتا ہے, کون تیار ہے, کون تیار ہے اتنے وقت کے لیے, اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کے لانے کا تو کر دیا فیصلہ. لانا کس نے ہے؟ وہ میں نے اور آپ نے پہل کرنی ہے. سے teringat kepada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam di balairung kerajaannya, maka beliau mengatakan kepada mereka-mereka yang berada dalam kekuasaannya, siapa yang di antara kalian yang bisa membawa singgasananya Ratu Balkis ke tempat saya? Maka di rahmatullah saya cermati, saya renungkan pemaknaan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebetulnya, sesungguhnya sudah menjadi satu ketetapan dari Allah Ta'ala sebagai bukti keagungan Allah Ta'ala bahwa sebetulnya singgasana Ratu Balkis pada waktu itu memang akan dibawa dan akan berada di bawah ke dalam balairung kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada mereka yang ada di balairung kerajaan pada waktu itu, siapa yang membawanya kemari? Siapa yang bersedia untuk membawanya kemari? Maka hadirin rahimakumullah, sebetulnya sudah ditetapkan bahwasanya itu akan dibawa. Tapi siapa? Siapa yang bersedia untuk membawa singgasana tersebut? Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa agamanya akan tersebar ke seluruh alam. Agama akan tersebar ke seluruh dunia. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memungkiri janjinya. Dan agar agama tersebut tersebar ke seluruh alam, tentu dengan wujudnya usaha atas agama. Maka lalu disampaikan kepada kita, siapa yang bersedia untuk keluar di jalan Allah 4 bulan? Siapa yang bersedia untuk memperjuangkan agama Allah Ta'ala? Siapa yang bersedia untuk melanjutkan usaha agama untuk keluar jalan Allah Ta'ala? Apa secara tersirat dari penyampaian itu? Sebetulnya sudah menjadi satu keyakinan kita bahwa agamanya akan tersampaikan ke seluruh dunia. Tapi masalahnya, Allah ingin memberikan kemuliaan bagi kita. Maka ditawarkan kepada kita, siapa yang bersedia untuk keluar di jalan Allah Ta'ala 4 bulan untuk membawa agama ini? Maka hadirin rahimakumullah, ini adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ye jo majma main dekh raha hu, ek jagah nahi, chahe shabe juma aur shabe itwar ke majme hain, puri duniya ke andar, chahe Hindustan hai, chahe Pakistan hai, chahe America hai, Africa hai, ye sare majme, chahe shabe juma ka majma ho, chahe ilaqai ijtema ka ho, چاہے میرے دوستو سالانہ اجتماع کا ہو, یہ ساری مجمع اس واسطے ہیں تاکہ وہ محنت جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے تھے وہ عام ہو جائے. Diadakannya istimع diadakannya pertemuan jor-jor, dan kemudian diadakannya sabgu zari. Dan coba kita bayangkan berapa banyak sabgu zari yang ada di seluruh dunia. Malam Jumat diadakan malam sabgu zari. Kemudian ada tashkil, ada fikir agama, diberangkatkan jemaah. Kemudian diadakan pertemuan. Apakah itu pertemuannya tahunan dan sebagainya dan sebagainya. Apa maksudnya dimulia? Maksudnya adalah bagaimana usaha agama yang Rasulullah SAW datang dengannya menjadi umumiat umum di seluruh alam, di seluruh penjuru dunia, seluruh daripada umat Nabi Muhammad SAW melanjutkan usaha yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Aap jis safar par rawana hokar yahan is chhat ke niche maujood hain, us safar par rawana hokar yahan pahunche hain, جس سفر پر پہلے انبیاء سفر کیا کرتے تھے. Kedatangan tuan-tuan sekalian kemari, maka melalui perjalanan dari tempat yang berbeda-beda, sehingga kita berada di bawah atap yang sama. Maka ketika kita melakukan perjalanan, Masya Allah, untuk kumpul di tempat ini, dalam pertemuan ini, maka sesungguhnya perjalanan-perjalanan seperti tuan-tuan buat juga dibuat oleh para anbiya alaihissalatu wassalam. Mere dosto, mere azizo, main un jamaaton ko nahi dekh raha jinki targhib aur mehnat ke natije mein aaj aap mere samne baithe hain. Duniya ke andar ek jagah se dusri jagah safar ho, kisi mulk ke andar, kisi ek mulk se dusre mulk mein ہوائی جہاز میں سفر ہو, اس کے پیچھے ترغیب ہوتی ہے رسالوں, اخبارات, اشتہارات کی. لیکن آپ کے یہاں موجود ہونا اور یہاں آ کر بیٹھ جانا, اس کے پیچھے وہ جماعتیں جو آپ کے گھر پہ پہنچیں اور مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہی, ان کی محنت ہے جو آپ, اس محنت کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. یہ کوئی اخبارات کی محنت نہیں ہے, یہ ایک عجیب محنت ہے جس کو ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں. حضرت رحمکم اللہ, tidak ada usaha yang bisa mengumpulkan sedemikian rupa dari tempat kita berbeda-beda dengan harta diri, melakukan safar perjalanan yang jauh sedemikian rupa sehingga dikumpulkan kita semua di tempat ini, tempat yang mulia. Maka beliau mengatakan kita dikumpulkan di sini bukan karena koran ataupun majalah, media informasi melalui TV dan sebagainya. Tetapi hadirin rahimakumullah, datangnya kita dari tempat kita yang berbeda-beda dengan mujahadah dan pengorbanan, Maka hadirin rahimakumullah, ini semua dibalik dari pengorbanan jemaah-jemaah yang bergerak, fikir, kerisauan, tangisan, dan usaha yang mereka buat, sehingga alhamdulillah dengan usaha dan pengorbanan mereka, kesungguhan mereka, maka Allah Ta'ala sertakan kita dalam usaha yang mulia. Dengan sebab itu kita berdatangan dari tempat yang berbeda-beda. Apki haisiyat is bolne wale sahkar ke dil mein wo hai jo ke abhi aapke samne baat haqeeqat samne aayi ke aap us safar par rawana hokar yahan pahunche hain jis pe nabi rawana hua karte the. Ye aapki haisiyat hai jo main apne dil ke andar aapke bare mein soch raha hu. Haisiyat atau siapanya tuan-tuan sekalian ini, sesungguhnya di dalam hati saya tempatkan di dalam hati saya bahwa keberadaan tuan-tuan sekalian ini Allah Ta'ala berikan kemuliaan, karena tuan-tuan sekalian, saudara-saudara kalian melakukan perjalanan yang jauh dari tempat-tempat yang berbeda-beda, dan perjalanan tuan-tuan sekalian adalah sama dengan perjalanan yang dibuat oleh para anbiya alaihissalatu wassalam dan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tempatkan di dalam hati saya bahwa tuan adalah orang-orang yang mulia karena sedang melakukan perjalanan untuk sampai ke satu tempat, sama perjalanan tuan-tuan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ye mehnat bhi makhsoos hai, ye mera fikr nahi hai, Hazrat Maulana Yusuf rahmatullah ke bayanat mein maine padhe कि ये मेहनत भी मखसूस है, यानी बाकी जितनी दुनिया में मेहनतें हो रही हैं उससे अलग है. दूसरी बात, ये मेहनत करने वाले इंसान भी मखसूस हैं. तीसरी बात, इस मेहनत की जगह भी मखसूस है. और चौथी बात, इस मेहनत का नतीजा भी मखसूस है. Usaha dakwah ini adalah usaha yang makhsus, usaha yang dikhususkan. Jadi ini adalah usaha dakwah, adalah usaha yang makhsus atau usaha yang khusus, bukan layaknya umumnya seperti usaha-usaha dunia. Dan kemudian nanti rahmatullah tempatnya juga adalah makhsus, dan kemudian nantinya hasil dan kesan daripada usaha dakwahnya dalam makhsus, kesannya adalah sangat khusus sekali, sangat spesial sekali. Mere dosto, mere azizo, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam se pehle jitne anbiya tashreef laye wo makhsus shakhsiyatein thi jinko ye mehnat di gayi. Uske baad aakhri nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashreef laye to ye mehnat भी, ये वो मेहनत जो मखसूस पहले अंबिया की सरफ होती थी, अब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के सदके सारी उम्मत के हर बालग मर्द, हर बालग मुसलमान औरत, हर बालग मुसलमान बूढ़ा और जवान, पढ़ा लिखा अनपढ़, बहुत मालदार बहुत गरीब, ये सब चुने हुए हैं इस मखसूस मेहनत के लिए. हजीर रहमकुमुल्लाह, उसा दावानी अदला उसा यां मखसूस, उसा यां संगत स्पेशियल स्काली, उसा यां संगत खुसूस स्काली. मका उसा यां संगत मुलिया इनी दहुलू दिबुआत अले औरा यां स्पेशियल दुलुनिया, औरा यां खुसूस यां दिकनाली पर अंबिया अली मुसलसलसलम, yang dikenali dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Silih berganti para anbiya alaihi wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para anbiya. Dan hadiah yang terbesar bagi umat ini diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Dan dikarenakan beliau sebagai nabi yang terakhir, kerja yang spesial, kerja yang khusus, kerja yang mulia ini yang dahulu diberikan kepada para anbiya alaihi wassalam sebagai hadiah yang terbesar kepada umat ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Maka kerja dakwah yang mulia ini Allah berikan kepada setiap individu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki kah dia ataupun wanita, terpelajar kah dia ataupun buta huruf, raja atau yang dirajai, orang yang sangat kaya raya ataupun orang miskin, orang kota ataupun penduduk desa, siapa saja yang dia merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, maka Allah memberikan kerja yang khusus, kerja yang spesial yang telah diberikan kepada para anbiya alaihissalam. Maka kerja tersebut Allah telah berikan kepada setiap daripada individu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tijarat ki mehnat karne wala tajir mandiyon mein, marketon mein pahunchta hai, aur kashtkar kisan khet baghat aur sabziyon mein apni jagah par pahunchta hai. Mere dosto, ye jo mulazmat pesha hain, ye mulazmat pesha apne dafatar secretariat mein pahunchte hain. Karkhanedar, karkhanon mein mehnat karne wale fun aur karigari wale apne karkhanon mein pahunchte hain. Lekin Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam aur pehle jo bhi aaye hain wo insanon ke dilon par pahunchte hain. Beliau mengatakan bahwasanya usaha dakwahnya adalah usaha yang khusus, usaha yang spesial. Maka tempatnya pun usaha dakwahnya adalah tempat yang khusus. Ada tempat yang betul-betul dikhususkan dan dimaksudkan dalam dakwah. Maka beliau mengatakan, sebagaimana seorang pedagang, maka pedagang dia pergi ke pasar, dia pergi ke toko, dia pergi ke warung. Begitu juga seorang petani, maka dia pergi ke sawahnya, dia pergi ke ladangnya, dia mengusahakan pertaniannya, dia mengusahakan ladangnya. Kemudian yang berkebun, maka dia usaha atas kebunnya. Begitu juga seorang pegawai, maka dia bekerja di kantornya, dia kerja sebagai pegawai dalam kepegawaiannya. Begitu juga seorang ahli bangunan, seorang tukang, maka dia bekerja di tempat dia bekerja membuat bangunan. Maka hadirin rahimakumullah, usaha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maka tujuan tempat daripada usaha dakwah ini adalah hati-hati manusia. Mere dosto, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dusri wahi mein hukm mila, ya ayyul mudassir qum fa anzir. Qum fa anzir, انظر کی اخیر منزل یہ ہے کہ پورے عالم وجود کے اندر جو اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اس کے پر خطر انجام سے جو موت کے بعد کی زندگی کے اندر ہے اس سے اتنا ڈرا کہ قلب کے اندر ایسا ڈر پیدا ہو جائے موت کے بعد کی زندگی کے اندر جو پر خطر انجام ہے کہ وہ اس کو اس گناہوں سے روک دے. دوسری بات ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض کر دوں. اللہ سبحانہ وتعالی فرمان کن کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایوہ المدثر قم فاندر, وہاں یاں برسلیموت بنگنلہ, بریکن پرینگاتن. Apa yang kita sampaikan peringatan, maka perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Keberadaan kita di atas bumi ini sebentar saja. Bahwa satu saat kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan berada di kubur kita. Ada kehidupan pembangkitan nanti di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, iske do hisse hain. پورے عالم انسان کے اندر جتنے لوگ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے قلب پر محنت کر کے ان ساری بڑائیوں کے آخری ذروں کو بھی اور جو محنت کرنے والا وہ اپنے دل سے بھی سب کی بڑائی نکال کر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ صرف ایک اللہ کی بڑائی सिर्फ बोलने वाला अपनी जी में नहीं, आपके जी में नहीं, 700 करोड़ इंसान इस वक्त इस दुनिया के अंदर हैं, और जो क़यामत तक के आने वाले हैं, उस मेहनत को दिलों के ऊपर मेहनत करके गैरुल्लाह की शौकत तोड़ दी जाए, उसकी बड़ाई निकाल दी जाए, और एक बहज और सिर्फ अल्लाह की बड़ाई, उसका 700 करोड़ इंसान जो इस वक्त जिंदा हैं और जो आइंदा पैदा होंगे, मेरे दोस्तों सिर्फ अल्लाह की बड़ाई व रब्बा का फकबर, ये है मकसद इस मेहनत का, इब्तदाई हिस्सा है। इसकी तफसील हमारे बड़े बताएंगे, मेरे दोस्तों टाइम नहीं है। बस ये जो दूसरी वही है, इस पर अल्लाह का ये हुक्म है कि दिलों पर मेहनत करनी है, कि कौम फांजर जो पूरे आलम वजूद के अंदर अल्लाह की अहकाम टूट रहे हैं, उसके पुरखतर अंजाम से इंसानों को डराना है, इतना ऐसा डराए कि उसके कलब के अंदर ये खौफ उसको गुनाह से रोक दे, और उन इंसानों के कलूब के अंदर जो अल्लाह के अलावा बड़ा बड़े बने फिरते हैं, या मैं अपने आप को समझता हूँ, मेरे दोस्तों उस बड़ाई को निकालना ही नहीं, उसकी जगह अल्लाह की बड़ाई को मौजूद करना है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर। वहाय मुस्लिमों, berikanlah peringatan. Maka apa yang dimaksudkan oleh beliau? Beliau menyampaikan bahwasanya sampaikan, datangi seluruh dunia, sampaikan kepada mereka di mana di belahan-belahan bumi banyak orang yang melanggar batasan-batasan Allah, yang mengoyak-ngoyak, mencabik-cabik perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak taat kepada Allah. Maka berikan peringatan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka bahwasanya azab Allah Ta'ala itu sangat menakutkan sekali. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Itulah yang dimaksudkan warabbaka fakabbir. Sehingga di dalam hati setiap individu umat manusia yang ada di seluruh alam hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bagian yang kedua, warabbaka fakabbir, dan agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampaikan di seluruh dunia, sampaikan di seluruh alam, untuk mengeluarkan dari hati, dari setiap mereka-mereka menganggap diri mereka adalah besar, saya adalah seseorang, saya adalah orang besar. Maka jangan sampai ada sedikit pun satu partikel, satu atom daripada kesombongan, merasa diri bahwa besar, maka debu-debu perasaan bahwa dirinya besar pun keluar bersih dari hati setiap individu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Keluarkan dari hati selain Allah, jangan sampai ada rasa sedikit pun menganggap diri besar, walaupun setitik debu sekalipun. Keluarkan perasaan tersebut dari hati kita, dari mereka yang kita jumpai, dan tanamkan ke dalam hati kita. Dan bagaimana setiap individu umat agar yakinnya hanya kepada Allah, bahwa dialah Allah Ta'ala yang maha besar. Mere dosto, mere azizu, 4 baatein arz ki thi. Ye mehnat bhi makhsus, is mehnat ko karne wale ashkhas bhi makhsus, इस मेहनत की जगह इंसानों के कलूब भी मखसूस, अब आखिरी चौथी बात क्या है, इसका नतीजा भी मखसूस। वो क्या नतीजा है? हिदायत। हिदायत एक ऐसी रोशनी जिससे कि हमें पता चलता है कि वो रोशनी जब आ जाती है, ये दिलों की रोशनी है हिदायत, जिससे कि इंसान को पता चलता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, मेरा फ़ायदा है, और अल्लाह के हुक्म तोड़ने में मेरा नुकसान है। जिस तरह ये बल्ब जल रहे हैं, कोई बल्ब 5 का है, कोई 20 का है, कोई 100 का है, कोई 700 का है, इसी तरह से जितनी भी हम मेहनत करेंगे और सही मेहनत करेंगे, सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को उसके नहज पे करेंगे, तो मेरे दोस्तों जितना हम मेहनत करते जाएंगे, हमारे कुलूब हिदायत के नूर से भरते ही चले जाएंगे और हमारा दिल हिदायत का नूर फैलेगा। सबगेमाना saya sampaikan di permulaan bahwa ada empat perkara yang saya sampaikan berkenaan dengan usaha agama, usaha dakwah Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan ini adalah usaha yang makhsus, usaha yang spesial, usaha yang sangat khusus sekali. Dan kemudian dirahmatullah yang melaksanakan usaha agama ini adalah ashkhas yang makhsus, orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, yang dahulunya diberikan kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan Allah muliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan usaha para anbiya tersebut. Dan kemudian nabi rahmatullah yang ketiga, yaitu tempat daripada usaha agama ini adalah hati-hati manusia. Dan yang keempat adalah natijah atau hasil daripada usaha agama ini apabila dibuat, maka hasilnya, natijahnya adalah hidayah. Hasilnya adalah hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah nur. Hidayah adalah cahaya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ke dalam hati manusia. Hati hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki, terutama mereka-mereka yang sungguh-sungguh buat usaha atas agama, sehingga dengan nur tersebut, dengan cahaya tersebut yang Allah letakkan ke dalam hatinya, sehingga dia bisa membedakan apa yang berfaedah buatnya, apa yang bermanfaat bagi dia, dan apa yang membahayakan dia. Dia akan memahami bahwa dalam taat kepada Allah Ta'ala, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala, maka pasti akan ada kejayaan di baliknya, akan ada kemanfaatan di baliknya. Dan dengan melaksanakan larangan Allah, melanggar batasan-batasan Allah, maka pasti akan ada bahaya di dalamnya. Dan itu semua dirahmatullah berkah daripada nur hidayah, hasil daripada nur hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati seseorang yang sungguh-sungguh buat usaha atas agama. Sebagaimana lampu di mulia, maka dayanya ada yang 20 watt, ada yang 50 watt, ada yang 100 watt, ada yang 25 watt. Semakin kuat dayanya, maka semakin terang cahayanya. Maka dirahmatullah, ketika seseorang itu sungguh-sungguh buat usaha atas agama, maka Allah akan berikan nur hidayah kepadanya. Semakin sungguh-sungguh, semakin kuat daya hidayahnya, semakin kuat nur hidayahnya. Dan kemudian dia sungguh-sungguh lagi, maka bukan hanya menyinari dirinya, tetapi hidayah yang Allah berikan kepadanya dengan kesungguhannya akan menyinari dan menjadi sebab tersebarnya hidayah ke seluruh alam. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اس کے بارے میں ہر مسلمان کو کم از کم پانچ چھ چیزیں از بر یاد ہونی چاہیے. میں اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہوں, میں عالم نہیں ہوں. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایک تو اس کے الفاظ ٹھیک ہوں, دوسرے خطے میں بولی جانے والی زبان میں اس کا ترجمہ معلوم ہو. ہمارا پاکستان انڈیا میں اردو ہے, نہیں کوئی معبود مگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت موت سے پہلے والی زندگی کے اندر, موت سے پہلے والی زندگی کے اندر اور موت کے بعد کی زندگی کے اندر. آگے پھر چلتے ہیں, یہاں تک کا ترجمہ سن لیجیے. حضرت رحمکم اللہ, ada beberapa hal berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maka ada, saya ingin mengulang pelajaran dengan bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Sebetulnya beliau katakan saya bukan seorang alim, tetapi ini adalah mengulang pelajaran bersama dengan bapak-bapak dan tuan-tuan sekalian. Maka ada beberapa hal yang penting dalam kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yang pertama, cara pengucapannya yang betul, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengucapan yang benar adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita usahakan untuk mengucapkan kalimat itu dengan benar, karena ini perkara yang penting dan berhubungan dengan kalimat. Kemudian yang kedua adalah makna, arti dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka beliau sampaikan dalam bahasa Urdu yang lebih kurang artinya adalah sama, yaitu tidak ada yang hak untuk disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ahammiyat atau kepentingan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kepentingan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berhubungan dengan kehidupan sebelum kematian kita. Apa kepentingan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum kita meninggal dunia? Dan kemudian apa kepentingan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apabila kita sudah meninggal dunia? Jab tak maut se pehle wali zindagi ke andar iski ahmiyat, phir baad mein bataunga ki maut ke baad ki zindagi ke andar kya ahmiyat hai, kya hadith hai. موت سے پہلے والی زندگی کے اندر جس میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں سارے انسان اللہ کا انکار کر دیں صرف ایک فرد واحد دل سے اور زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا رہ جائے اللہ جل شانہ پوری کائنات کو وجود میں رکھیں گے ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جاکارتا سے ہوائی جہاز اڑتے ہیں بڑے ہوائی جہاز 400 مسافروں کو لے کے اڑتے ہیں میرے دوستو 399 سیٹیں خالی ہوں 400 میں سے ایک مسافر بیٹھا ہو یقیناً آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ ایئر لائن اس فلائٹ کو کینسل کر دے گی کیونکہ 400 سیٹوں میں سے 399 خالی ہیں اب غور کریں 700 کروڑ میں سے ایک فرد واحد رہ گیا سارے منکر ہو گئے ساری سیٹیں خالی لیکن اللہ جل جلالہ پوری کائنات کو ایک آدمی کے لیے وجود میں رکھیں گے کتنی اہمیت ہے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس سے سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کتنا اللہ کے ہاں قیمتی ہے حدیث رحمکم اللہ پرتما yang saya ingin sampaikan adalah kepentingan daripada لا الہ الا اللہ Muhammadur Rasulullah. Maka dirahmakumullah, kepentingan, keutamaan daripada la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, kehidupan sebelum kita meninggal dunia. Maka la ilaha illallah, tidak ada hak yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini adalah kalimat yang agung, dan seseorang yang mengucapkan kalimat ini, yang mengimani kalimat ini, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mulia. Walaupun Nabi rahmatullah dia masih ada sendirian, maka kemuliaan kalimat tersebut menyebabkan bumi ini masih ada. Untuk memahaminya bagaimana keutamaan kalimat la ilaha illallah, ada satu pesawat besar sekali, di dalamnya muat untuk penumpang itu sampai 400 seat atau tempat duduk bagi 400 penumpang. Tetapi kenyataan yang terjadi di rahmatullah, di pesawat tersebut hanya satu penumpang. Maka kira-kira umumnya yang terjadi, pesawat tersebut akan diterbangkan atau tidak, Pak? Tidak akan diterbangkan. Kenapa? Karena penumpangnya cuma satu orang. Tetapi hadirin rahmatullah, begitu agungnya kalimat la ilaha illallah Dan seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu masih ada, walaupun satu orang dan penduduk bumi ini miliaran adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi masih ada satu orang yang menyebutkan la ilaha illallah, masih ada yang mengucapkan kalimat tersebut, maka bumi ini tetap akan ada dan tidak akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu pertanda bahwa kalimat la ilaha illallah kepentingannya sangat besar sekali untuk kehidupan sebelum kematian. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے اللہ جل جلالہ قیامت کے دن فرمائیں گے نکال لو اس شخص کو جہنم سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اس کے دل میں ایک ذرہ ایمان کا ہو, نکال لو اس شخص کو جہنم سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور کبھی میرا ذکر کیا ہو, کبھی مجھ سے ڈرا ہو. یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے کی موت کے بعد کی زندگی, کہ اندر اس لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اللہ کی نظر میں یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کتنا قیمتی ہے. تو اب اس کی اہمیت موت سے پہلے والی زندگی کے اندر بھی آ گئی اور موت کے بعد کی زندگی کے اندر بھی آ گئی. اب اس کا مقصد تھوڑی دیر میں عرض کر دوں. Kepentingan kalimat la ilaha illallah berhubungan dengan kehidupan sebelum kematian dan juga berhubungan setelah kematian. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan kepada mereka-mereka yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mereka pernah ada rasa takut dalam hati mereka kepada Allah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini satu pertanda dimulia bahwa sesungguhnya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dia ada setitik debu daripada keimanan di dalam hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti satu saat kepentingan, keutamaan dari kalimat tersebut akan mengeluarkan seseorang itu dari api nerakanya Allah ta'ala. Dengan la ilaha illallah, satu orang saja dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dunia ini tetap akan ada. Dengan la ilaha illallah, seseorang itu akan dikeluarkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepentingan kalimat la ilaha illallah. اب اس کی چوتھا حصہ, چوتھی بات جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے وہ کیا ہے, مقصد کیا ہے. سب کچھ اللہ ہی سے ہونا, مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کی دل کی کیفیت کا وجود میں آ جانا, اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں کامیابی کی دل کی کیفیت کا وجود میں آ جانا, اور غیروں کے طریقوں میں ناکامیابی کی دل کی کیفیت کا وجود میں آ جانا, یہ ہے مقصد. یہ چار چیزیں صرف لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. ایک تو الفاظ صحیح ہوں, پھر ملائی بھاشا میں اس کا ترجمہ معلوم ہو, موت سے پہلے اور موت کے بعد کی زندگی اس کی اہمیت ہو, اور اس کا مقصد سب کچھ اللہ ہی سے ہونا, مخلوق سے کچھ نہ ہونا, اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نورانی طریقوں اور کامیابی اور غیر طریقوں میں ناکامیابی کی. یہ چار باتیں تو ہم سب زبان سے بھی کہنے والے ہو جائیں اور یاد بھی کر لیں اور اس کی بھی دعوت دیں. Yang keempat, yang mesti hendaklah setiap orang-orang Islam mengetahuinya, memahaminya, yaitu maksud daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksud dari la ilaha illallah, bagaimana kita tanamkan, kita tancapkan ke dalam hati kita dengan sebenar-benarnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa buat apa-apa melainkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. kita yakini dengan sebenar-benarnya di dalam hati kita bahwa jalan kejayaan hanya dengan jalan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakini dengan sebenar-benarnya di dalam hati kita selain daripada tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kejayaan di dalamnya. Kejayaan hanya dengan cara kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama tadi berkenaan dengan kalimah kita ucapkan dengan betul, kemudian kita tahu memahami artinya dan kepentingan daripada kalimah la ilaha illallah sebelum meninggal dunia dan ketika setelah meninggal dunia, dan kemudian maksud daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian kita dakwahkan perkara tersebut, kita ulang-ulang perkara tersebut, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberikan hakikat daripada kalimat tersebut. Talim ke andar mere dosto kalma tayyiba ke fazail mein aap pad lijiye, main sirf ek do hadithein jo mujhe time ki wajah se main aapko suna deta hu. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ ایسا عمل ہے جس سے بڑھ کے کوئی دوسرا عمل ہو نہیں سکتا, اور یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا. دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, ایک ہزار برس بھی زندہ رہ کر اس دنیا سے جائے, اسے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا. Begitu banyak fadilah, keutamaan daripada la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Dan ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah menghentikan seseorang dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam mafhum hadis, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang itu hidupnya 1000 tahun dan kemudian dalam kehidupannya dia berbuat kesalahan dan di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. میرے دوستو, اس کی مشق کے لیے اللہ جل جلالہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر 5 نمازیں عطا فرمائیں کہ اس کی مشق جب ہم کریں گے تو پوری زندگی کا ہر لمحہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہو جائے گا. صرف نماز تو نماز کے اندر تو کرنی ہے. میں اور آپ ایک حدیث پڑھتے رہتے ہیں. ابو مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, مسجد میں تشریف فرما تھے. میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کسی شخص نے مجھ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ آپ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر اس کے گناہ, وہ گناہ جو اس کے چلنے سے, وہ گناہ اس کے ہاتھوں سے, وہ گناہ جو اس دن اس کی آنکھوں سے, وہ گناہ جو اس دن اس کے کانوں سے, اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا, سب کو معاف فرما دیتے ہیں. جواب میں فرمایا وہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ مضمون میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے. میرے دوستو, آج 22 اپریل 2017, ابھی آپ نے اور میں نے فرض نماز پڑھی ہے عصر کی, کوئی گناہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ گناہ دھل گئے ہوں گے, کبھی نہیں کہنا, کبھی نہیں سوچنا. دھل جائیں گے, کبھی نہیں کہنا. سلام پھیرتے ہی میرے اور آپ کا ایک بھی گناہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے, ہم بالکل گناہ کے بغیر بیٹھے ہیں الحمدللہ. میرے دوستو, کون کہہ رہا ہے؟ آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے. کہ میرے دوستو, واقعہ ہے, حقیقت ہے کہ جس نے بھی فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے وہ 27 گناہ تو ویسے ہی ہے. یہ بھی ایک دوسری حدیث ہے, میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں, وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھ لی گئی ہو اس نماز کے مقابلے میں جو گھر میں یا اکیلے گھر میں نماز پڑھ لی ہو تو اس سے 27 گناہ. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمارے ساتھ اس وقت آج کی تاریخ 22 اپریل 2017 ایک بھی گناہ نہ آپ کے ساتھ ہے نہ میرے ساتھ ہے. اس جملے کو یاد رکھیں گے کہ کبھی ہم نے یہ نہیں بولنا گناہ دھل چکے ہوں گے، کبھی نہیں سوچنا گناہ دھل جائیں گے، نہیں گناہ دھل چکے. حدیث رحمکم اللہ. کمودین berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai pembuktiannya bagaimana kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting sekali adalah salat, yang Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, kemudian dimi'rajkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala mendapat perintah salat. Maka dirahmakumullah, bagaimana kita betul-betul memperhatikan salat kita sungguh-sungguh dan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, terutama salat kita betul-betul kita tumpukan perhatian kita bagaimana salat kita, sehingga dirahmakumullah kita yakini dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Begitu banyak fadilah keutamaan salat disebutkan dalam riwayat bahwasanya Abu Muslim rahimahullah, beliau mendatangi Abu Umamah radhiyallahu anhu. Maka beliau datang kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu dan beliau mengatakan, "Wahai Abu Umamah, sesungguhnya aku telah mendengar ada yang menyampaikan kepadaku bahwa seseorang apabila dia menunaikan wudu secara sempurna, kemudian dia salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya, dosa yang dibuat oleh kedua kakinya yang dia berjalan kepadanya, dosa kedua tangannya yang dia memegang dengannya, dosa matanya yang dia melihat dengannya, dosa telinganya yang dia dengar dengannya, dan apa yang ada di dalam hatinya semua akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Abu Muslim bertanya kepada Abu Umamah, "Apakah betul itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Betul, sesungguhnya aku mendengar bahkan berkali-kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut. Bahwa seseorang yang berwudu secara sempurna, kemudian dia menunaikan salat, maka Allah ampuni dosa yang dibuat oleh kedua kakinya, yang dibuat oleh kedua belah tangannya, yang dibuat oleh kedua matanya, telinganya, dan apa yang ada di hatinya, semua dibasuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di hari ini, di tanggal hari ini, dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, tanggal 22 April Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menunaikan salat asar dengan berjamaah. Kita berwudu secara sempurna dan menunaikan salat dengan berjamaah, dan kemudian kita duduk dalam satu majelis yang sangat mulia. Maka jangan bertanya, apakah dosa saya ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakini dengan sebenar-benarnya, dengan penuh harap kepada Allah taala, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar dan hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwasanya seseorang yang berwudu secara sempurna, kemudian dia salat, maka Allah ampuni dosa yang dibuat oleh dua kakinya, yang dibuat oleh kedua tangannya, yang dibuat oleh kedua matanya, yang didengar oleh kedua telinganya, dan apa yang ada di hatinya. Maka hadirin rahimakumullah, kita tidak perlu ragu lagi bahwa sesungguhnya kita duduk setelah salat asar, kita salatnya dengan berjamaah, yang disebutkan dalam hadis yang mafhumnya bahwa seseorang salat dengan berjamaah maka dilipat gandakan sampai 27 derajat, 27 kali lipat. Dan di sisi lain hadis yang baru saja yang beliau perdengarkan, maka sesungguhnya duduknya kita dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan, bukan akan diampuni, Tetapi hadirin rahimakumullah, sebagai bentuk keyakinan kita kepada apa yang disabdakan oleh Nabi, kita laksanakan wudu secara sempurna dan kemudian salat kita sempurnakan, maka Allah Ta'ala bukan akan mengampuni, tetapi Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita duduk dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din ka zaruri zaruri ilm hasil karna ضروری ہے میرے دوستو, جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلنے لگتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کا مفہوم ہے کہ تمام مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے, سمندروں کے اندر مچھلیاں اور چیونٹیاں جو زمین کے اندر ہیں, سمندروں کے اندر مچھلیاں اور دوسرے جانور, تمام مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. میں اپنا قصہ بار بار علماء کو سناتا ہوں. 1974 کے اندر میں تبلیغ میں لگا پاکستان میں, تو تشکیل ہوئی ایک جگہ, تو میں نے, ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ نمازیوں کی نماز سنو. یہ پاکستان کی بات ہے, ایک گاؤں کے اندر. تو فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنا الحمد شریف پوری سنا دی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں ختم کر کے میں نے اس بابا جی سے کہا جو مقامی تھے کہ اب آپ الحمد شریف سنا دیں. تو انہوں نے دو آیتیں نہیں پڑھی, سات آیتیں ہیں یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہیں, دو آیتیں نہیں پڑھی انہوں نے. تو جب میں نے ان کو کہا کہ جی ابھی دو آیتیں اور رہتی ہیں, تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ یہی الحمد شریف نہیں ہوتی, میں تو 40 سال سے یہی الحمد شریف فرض نماز میں پڑھتا آ رہا ہوں. ہائے ہائے, میرے دل کو ایک جھٹکا لگا. اللہ گواہ ہیں, میرے قلب کے اندر ایک بات حضور کی آئی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اے حضر اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ کی سیکھ لے تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. اگر تو ایک دین کا باب سیکھ لے, خواہ معمول بے ہو نہ ہو, 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے. لیکن میرے دوستوں, یہ بات کھلی کب؟ جب یہ بولنے والے سیاکار نے بستر اٹھایا, باندھا اور رائے ونڈ میں جا کے تشکیل کرائی. اس سے پہلے گھر میں بیٹھا میں حدیثیں پڑھتا رہتا تھا, لیکن اب جو بات کھلی, ہائے ہائے, وہ لمحے تھے اس گاؤں کے اندر جب وہ بابا جی سے میں نے الحمد شریف سنی. دو آیتیں نہیں آتی تھیں, تو ان کا فکرہ کیا تھا کہ میں 40 سال سے یہی 5 آیتوں والی الحمد شریف پڑھ رہا ہوں, یہی تو الحمد شریف ہوتی ہے. تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے, میرے دوستوں, میں نے ان کو 2 آیتیں یاد کرا دی. کیا مسئلہ ہے؟ اب 2 آیتیں وہیں میں نے ان کو حفظ کرا کر اب الحمد شریف ان کی پوری ہو گئی. وہ تو چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے, میں اب اکیلا بیٹھا مسجد میں جماعت کے ساتھ. دل میں خیال آیا کہ اللہ نے تیرا مرتبہ بڑھا دیا کیونکہ تو نے 2 آیتیں قرآن کی کسی کو سکھا دیں. ایک دم اللہ جل جلالہ نے میرے قلب کا دوسرا پردہ کھولا. ارے 2 آیتیں قرآن کی سکھا دیں, اے تو نے 2 آیتیں قرآن کی سکھا دیں, تیرا درجہ بڑھ گیا. مقابلہ کر اس حافظ کے ساتھ جو پورا قرآن شریف سینکڑوں کو سکھاتا ہے, اور اس دن مجھے اپنی چھٹائی کا پتہ چلا اور علماء کی بڑائی کا اس دن مجھے پتہ چلا. حضرت رحمت اللہ, selanjutnya adalah pentingnya menuntut ilmu. Begitu utamanya seseorang yang menuntut ilmu. Dia mulia. Disebutkan dalam riwayat bahwa seseorang yang menuntut ilmu, maka ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut, hewan-hewan yang ada di hutan, hewan-hewan buas yang ada di hutan belantara, makhluk-makhluk Allah, burung yang berterbangan di udara, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seseorang yang menuntut ilmu itu berupa doa ampunan baginya. Maka itu keutamaan orang yang menuntut ilmu, mulia. Begitu mulianya. Dan kapan ini akan difahami? Maka beliau ingin bercerita satu kisah nyata dalam kehidupan beliau. Lebih kurang tahun 76 beliau telah keluar di Allah Subhanahu wa taala, satu tempat beliau tashkil. Maka dirahmakumullah, pada waktu itu dirahmakumullah, beliau sampai ke satu tempat bersama jemaah, dan sesudah subuh maka beliau pada waktu itu membaca Quran duduk bersama satu orang yang sudah sepuh, sudah tua. Dan kemudian beliau membaca suratul Fatihah dari awal sampai akhir, 7 ayat beliau baca. Maka kemudian dengan lemah lembut beliau sampaikan kepada orang sepuh tersebut, agar bapak berkenan untuk membaca suratul Fatihah. Kalau menurut istilah mereka, mereka sebut dengan Alhamdulillah Syarif, itu maksudnya suratul Fatihah. Maka dirahmatullah, mulailah orang tua tersebut yang ada di hadapannya pada waktu itu sedang keluarnya Allah beliau, maka mulai membaca suratul Fatihah. Tapi tidak sempurna 7 ayat, cuma 5 ayat. Maka beliau mengatakan kepada orang tua itu, bapak berkenan untuk disempurnakan suratul Fatihahnya, Alhamdulillah Syarifnya, baru 5 ayat, 2 ayat lagi. Maka apa kata orang tua tersebut? Saya ini 40 tahun, selama 40 tahun yang saya tahu itu Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillah Syarif itu cuma apa yang saya baca ini. Maksudnya 5 ayat itu. Maka beliau dengan hikmah, beliau dengan hikmah menyampaikan kepadanya, mengajarkan kepadanya. Maka dirahmatullah, di dalam benak saya, di dalam benak saya, saya baru Allah Ta'ala fahamkan bagaimana pentingnya untuk menuntut ilmu. Kapan Allah Ta'ala fahamkan saya untuk menuntut ilmu yang mulia? Ketika saya melipat bedding saya, melipat sleeping bag saya, dan kemudian membawa tas saya persiapan untuk datang ke markas Rewi, untuk keluar di jalan Allah. Dan setelah saya keluar di jalan Allah, baru saya memahami dengan betul bagaimana keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Dzar, keberangkatanmu di pagi hari untuk menuntut ilmu, satu ayat daripada ilmu lebih baik daripada engkau salat nafil 100 rakaat. Dan apabila satu bab ilmu bahkan lebih baik daripada salat nafil sampai 1000 rakaat. Maka keutamaan menuntut ilmu begitu besar, Allah tanamkan ke dalam hati keutamaan dan betul-betul yakin dengan hadis tersebut. Maka dengan hikmah saya sampaikan kepada bapak itu, yang dia telah katakan selama 40 tahun yang saya tahu adalah 5 ayat tersebut saja. Maka beliau dengan hikmah menyampaikan, mengajarkan kepadanya, diulang lagi sampai orang tua tersebut dia bisa membaca suratul Fatihah Alhamdulillah Syarif secara sempurna 7 ayat. Kemudian rahimakumullah, setelah itu saya pun duduk menyendiri. Kemudian di dalam benak saya, di dalam pikiran saya, maka saya betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, satu taufik di mana satu orang selama 40 tahun dia mengira bahwa Alhamdulillah Syarif atau suratul Fatihah hanya 5 ayat pada yang disebut dengan Al-Fatihah yang dibaca setiap salat. Maka dirahmatullah, dia baca hanya 5 ayat dan dia anggap itulah hanya suratul Fatihah, pada yang disebut dengan suratul Fatihah adalah 7 ayat. Maka saya bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah pilih saya untuk menyampaikan kepadanya 2 ayat. Kemudian ada 2 perkara yang selanjutnya yang Allah Ta'ala tanamkan ke dalam hati saya, Allah ilhamkan kepada hati saya. Wahai kamu, ketahuilah, kamu baru saja mengajarkan 2 ayat kepada satu orang, engkau sudah begitu gembira sekali, begitu gembira sekali, bersyukur sekali kepadaku. Maka bagaimana keutamaan, kemuliaan seorang hafiz Al-Quran, seorang ulama yang beliau menghafal daripada 30 juz Al-Quran, dan dengan sebab dia, dengan perantaran dia, bukan hanya ratusan tapi ribuan, bahkan puluhan ribu, ada mereka-mereka bahkan ratusan ribu yang mereka menghafal Al-Quran, bagaimana keutamaan seorang hafiz Al-Quran dan seorang ulama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. میرے دوستو ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ تین تسبیحات صبح کو ایک سو دفعہ ایک کلمہ درود شریف کا کلمہ سوئم کا اور استغفار کا اسی ملک کے اندر 1980 کے اندر ہم چل رہے تھے تو ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وضو کر کے قبلہ شریف میں بیٹھ کے تسبیحات میں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے اپنے قلب کو اللہ کی طرف لگا کر ان تین تسبیحات کو پڑھا کرو اور اگر اللہ کا دھیان نہ آئے تو اپنی تسبیحات کو دہراؤ. مقصد کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا دھیان. اللہ تعالیٰ کا صرف ذکر زبان سے نہیں، ہم نے اس طرح سے ان تسبیحات کو کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اور ہو سکے کپڑا ڈال لیں اور اس طرح سے اپنے قلب کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ہائے اللہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. یہ دھیان اگر نہیں آیا تو پھر اپنی تسبیحات کو دہرائیں. Kemudian kita berzikir di waktu pagi dan petang. Kita betul-betul menjaga zikir pagi petang kita. Seringkali dan diulang-ulang oleh Maulana Abdul Rahim, beliau katakan, disampaikan kepada beliau, disampaikan juga kepada majma, dan beliau dengarkan dan beliau sampaikan kembali. Maka ketika kita hendak berzikir pagi petang, maka kita usahakan berwudu secara sempurna. Dan kemudian kita duduk menghadap kiblat dengan duduk dalam keadaan penuh ta'zim. Dan kemudian nabi rahmatullah kita pegang tasbih kita. Dan ketika kita bertasbih, bersalawat, dan kemudian beristighfar, arahkan dari apa yang kita ucapkan tersebut itu kepada hati kita. Dan hadirkan dalam hati kita ini keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ketika kita bertasbih, tutup mata kita, hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatkan apa yang kita ucapkan itu ke dalam hati kita. Dan tanamkan ke dalam hati kita bahwa Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah memperhatikan saya. Maka ketika kita bertasbih, maka tanamkan ke dalam hati kita, karena maksud berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah supaya ada sifat ihsan di dalam hati kita, bahwa Allah lihat saya, Allah dengar saya, Allah perhatikan saya. Maka ketika kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lihat kita, Allah dengar kita, Allah perhatikan kita. Dan apabila dirahmatkumullah, kita betul-betul tanamkan perkara tersebut dan ada di dalam hati kita perkara itu, maka selesaikan tasbihat itu. Tetapi apabila ketika kita mengucapkan tasbih, ketika kita berzikir, ketika kita sudah menghadap kiblat setelah berwudu secara sempurna dan menutup mata kita, tetapi masih belum juga terhadirkan di dalam hati kita bahwa Allah sedang melihat saya, Allah mendengarkan saya, Allah memperhatikan saya, maka kita ulang lagi tasbih tersebut dari awal. Kita ulang lagi. Kalau masih belum betul juga, belum dihadirkan ke dalam hati kita bahwa Allah lihat saya, Allah dengar saya, Allah perhatikan saya, maka diulang lagi. Itu maksud daripada zikir. Maksud daripada zikir radhi rahmakumullah adalah sifat ihsan. Yakini bahwa Allah lihat kita, Allah dengar kita, Allah perhatikan kita. Mere dosto, jis tarah se maine ulama se alfaz sune hain, main batour talib ilm ke hifz kar leta hoon, تاکہ اپنی طرف سے، میں عالم نہیں ہوں. مولانا عبد الرحیم صاحب کا فقرہ ابھی تک مجھے یاد ہے، 1980 37 سال پہلے کا. فرماتے تھے کہ پہلے حقوق ادا کرنے عام مسلمانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق اور دوسرے حقوق کے دیے جانے کے بعد اکرام مسلم شروع ہوتا ہے۔ ہم اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ حقوق جو حق ہیں، جو علماء حضرات ہمیں حق بتاتے ہیں، عام مسلمانوں کے ہیں، ایک پڑوسیوں کے ہیں، دو تیسرے ماں باپ کے ہیں، تین بیوی بچوں کے ہیں اور دوسرے حقوق ہیں، ان کے دیے جانے کے بعد، ان کے بعد اکرام مسلم شروع ہوتا ہے۔ پہلے حقوق دینے ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد اکرام مسلم شروع ہوتا ہے۔ Kemudian agama ini adalah mengajarkan kepada kita adaul huquq atau penunaian hak-hak. Pelaksanaan penunaian hak-hak. Hak Allah, hak agama, hak Rasul dan kemudian hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Hak sesama muslim, hak orang tua kita, hak anak, hak istri, hak keluarga, hak tetangga dan umumnya kaum muslimin. Maka dirahmatkumullah, agama mengajarkan kepada kita ini adalah hak. Maka yang pertama, yang mendasar atau permulaan dalam ikramul muslimin adalah bagaimana kita menunaikan hak-hak daripada setiap orang Islam. Kita tunaikan hak-hak setiap orang Islam, maka itu adalah permulaan daripada ikramul muslimin. Mere dosto, ab ikram bahut بڑا چیز ہے۔ بس ایک حدیث پہ اللہ کرے میں اور آپ عمل کر لیں، ایک حدیث پہ اللہ کرے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے اکرام مسلم کے ہیں۔ تم کامل ایمان تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ Ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim, menunaikan hak-hak saudara muslim adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan memuliakan saudara muslim. Satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian atau tidaklah akan sampai kalian kepada iman yang sempurna sampai kalian betul-betul mencintai sesuatu yang bagi dirimu, sesuatu untuk dirimu, maka sesuatu itu juga kamu cintai bagi saudaramu." Yaitu mencintai sesuatu yang kamu inginkan, maka kamu inginkan perkara yang baik tersebut juga bagi saudara muslim. Baru kalian akan sampai kepada iman yang sempurna. Jo kaam bhi kare محض اور اکیلے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور عمل کرنے سے پہلے، عمل کرنے کے دوران، عمل کرنے کے بعد اگر صحیح نیت بھی نکلائے پھر بھی ہم استغفار کریں۔ dan perkara yang penting sekali dalam amal, bahwasanya amal yang kita buat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai beramal, sedang beramal, di akhir beramal, bahkan setelah beramal, kita murnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila walaupun ataupun sekalipun kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka tetap saja ketika selesai beramal kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ab mere dosto, chhota number, چھٹا نمبر دعوت و تبلیغ۔ ہم بنے نہیں ہیں، بننے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بنے نہیں ہیں، بننے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے آپ تشریف رکھتے ہیں، میں بھی بنا نہیں ہوں، بننے کے لیے آیا ہوں۔ اس کو غور کریں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں۔ میں بنا ہوا نہیں ہوں، بننے کے لیے آیا ہوں۔ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا حیثیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں کیا بننے کے لیے آئے ہیں؟ میں پاکستان سے آپ مجمع میں بیٹھا ہوں کیا بننے کے لیے آیا ہوں؟ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں بننے کے لیے آئے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں، تو ماحول نہ ہونے کی وجہ سے یہ میری انگلیوں کی طرف دیکھے، تین جواب مجمع سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، ایمان اور اعمال اور آترین مل جائے، پھر وہی سوال دہرایا جاتا ہے کہ بھائی تم بنے نہیں ہو بننے کے لیے آئے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اب جواب ایک اور ملتا ہے، اجر و ثواب اعلیٰ ترین مل جائے، اجر و ثواب اعلیٰ ترین مل جائے، یہ دوسرا جواب، پھر اسی ایک سوال کو دہرایا جاتا ہے تیسری دفعہ، بھائی میں اور آپ بننے نہیں ہیں بننے کے لیے آئے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ نفس کی اصلاح ہو جائے، ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے اس سوال کا حقیقی جواب کیا ہے، ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ تین جواب، ایمان اور اعمال اعلیٰ ترین ہو جائے، اجر و ثواب اعلیٰ ترین مل جائے، نفس کی اصلاح ہو جائے، یہ تین جواب ہمارا مجمع ہمیں دیتا ہے، صحیح جواب کیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں سامنے آ جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ، poin yang keenam yang beliau sampaikan bahwasanya kedatangan kami dan kedatangan tuan-tuan sekalian, sebetulnya kita ini belum terbina, belum jadi begitu. Kita ini belum terbina, kita mau jadi orang-orang terbina, kita mau membina diri kita. Saya datang kemari, tuan-tuan datang kemari, dan usaha yang kita buat bukan karena kita ini sudah terbina, tapi kita ingin terbina hidup kita. Maka seringkali saya sampaikan kepada majma dan saya tanyakan itu. Maka dirahmatullah khulasa, intisari dari apa yang saya sampaikan, saya tanyakan bahwa apa maksud kita? Apa yang kita ingin bina di dalam diri kita? Apa yang kita ingin dapatkan di dalam diri kita? Ingin jadi apa? Maka dirahmatullah, ada tiga jawaban biasa. Dan ini biasanya karena suasana agama yang belum wujud dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang dijawab, bahwa sesungguhnya kita datang kemari, kita buat usaha adalah untuk mendapatkan iman dan amal yang terbaik. Kemudian itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwa sesungguhnya kita ingin membina bagaimana supaya mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar, ajr sawab, ganjaran pahala yang sangat besar. Dan kemudian jawaban yang ketiga adalah untuk memperbaiki diri. Maka dirahmatullah, lalu apa jawaban yang sebenarnya? Maka beliau selainnya akan sampaikan. وہ کون سی ایک حیثیت ہے، غور سے سنیں، وہ کون سی ایک حیثیت ہے جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ تینوں پسندیدہ چیزیں مجتمع کر دی ہیں، اعلیٰ ترین ایمان اور اعمال، اعلیٰ ترین اجر و ثواب، اعلیٰ ترین نفس کی اصلاح، اللہ جل جلالہ نے ایک حیثیت کے اندر جمع کر دیں، وہ کیا ہے؟ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ہائے ہائے، بات سامنے کر دی، ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ میں داعی الی اللہ بننا چاہتا ہوں، ہوں نہیں، بننے کے لیے آیا ہوں، داعی الی اللہ بنا ہوا نہیں ہوں، بننے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، کوئی نئی محنت نہیں ہے، کوئی الگ محنت نہیں ہے، داعی الی اللہ بنا ہوا نہیں ہوں، بننے کے لیے آیا ہوں، اسی محنت کے دوران اعلیٰ ترین ایمان اور اعمال، اعلیٰ ترین اجر و ثواب، اعلیٰ ترین نفس کی اصلاح اللہ نے اس کے اندر موجود کر دی ہے. Dikarenakan ketidakadaan suasana agama, sehingga ketika saya melontarkan pertanyaan tersebut, maka ada jawaban yang terpisah-pisah dengan tiga jawaban yang tadi baru saja beliau sampaikan. Maka sebetulnya dirahmatullah, ada satu haisiyat atau keberadaan seseorang, makom seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dengan makom tersebut mustajmi', terkumpul di dalamnya tiga perkara yang tadi dijawab semua. Apabila seseorang memahami keberadaan dia di hadapan Allah Ta'ala, siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah jalan hidupku, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tanggung jawab agama, keberadaan kita, haisiat diri kita, siapa diri kita di hadapan Allah taala, bahwa kita adalah dai-nya Allah taala. Kita adalah pelanjut usan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita memahami perkara ini, hadirin rahimakumullah, bahwasanya kita ini belum terbina, tetapi datangnya kita, berangkatnya kita, usaha yang kita kerahkan ada untuk membina diri kita, bahwa kita akan memahami kita adalah dai-nya Allah Ta'ala. Maka dengan sebab usaha dakwah terkumpul di dalamnya, Allah akan memberikan a'lat tarin, yaitu iman yang sangat tinggi sekali, amal yang sangat tinggi sekali, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang sangat tinggi sekali, ganjaran kemuliaan yang sangat tinggi sekali. Dengan usaha menyeru manusia kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membina diri kita, Allah akan perbaiki diri kita, sehingga nafsu kita, diri kita di hadapan Allah Ta'ala akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memahami siapa kita di hadapan Allah Ta'ala, bahwa kita adalah pelanjut daripada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ek hai apni nigah mein apni zaat ke bare mein ye soch baithna ki main Allah ki nigah mein main da'ir Allah ban gaya. Ek hai majme ki nigah mein da'ir Allah ban jana, aur ek hai is mehnat ko jari rakhte hue, اس میں کمی نہ کرتے ہوئے بلکہ آگے بڑھتے ہوئے ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ کہہ اٹھیں گے فلان فلان کا بیٹا اللہ کی نگاہ میں اللہ کی طرف بلانے والا بن گیا. چنانچہ جب یہ سوال آپ کے ذہن کے اندر اٹھے کہ ہم کیا بننے کے لیے اس محنت میں لگے ہوئے ہیں, تو صحیح جواب کیا ہے, میں تو بنا ہوا نہیں ہوں, اللہ کی نگاہ میں اللہ کی طرف بنانے والا بننے کے لیے اس محنت میں لگا ہوا ہوں, نہ اپنی نگاہ میں نہ مجمع کی نگاہ میں. ایک اللہ کہہ بیٹھے فلاں فلاں کا بیٹا میری نگاہ میں اللہ کی طرف بلانے والا بن گیا, اس کی کیا حیثیت ہے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد بات سامنے آ جائے گی. حضرت رحمکم اللہ, beliau katakan di satu tadi pertanyaan yang beliau ulang-ulang, bahwa kita ini datang belum terbina, dan kita datang ini supaya kita ini terbina. Maka hadirin rahimakumullah, bahwasanya usaha agama yang kita buat, Allah Ta'ala akan berikan tiga perkara yang besar tersebut di sisinya. Maka kita betul-betul tertuju pandangan kepada diri kita, bahwasanya kita ini adalah dai-nya Allah Subhanahu wa taala, pelanjut usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang pun yang ada di hadapan kita, yang ada di majma atau siapapun yang melihat kita, bahwa kita adalah dai-nya Allah, dan pemahaman kita bahwa kita adalah dai-nya Allah, pelanjut usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, usaha agama ini terus akan bergerak, dan terus akan menyebar dan terus akan meningkat. Maka hadirin rahimakumullah, tapi ada satu perkara yang sangat penting sekali, yaitu nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah taala seru kita dengan seruan kasih sayang, wahai fulan, wahai fulan, wahai anaknya si fulan, Allah Subhanahu wa taala seru kita. Maka maksud daripada usaha kedatangan kita ini apa sebetulnya? Maksudnya hendaklah tanamkan ke dalam hati kita bahwa kita ini belum terbina, belum jadi apa-apa. Kita ini belum terbina, kita mau dibina. Apa maksudnya dirahmakumullah? Maksudnya supaya nanti ketika kita kembali kepada Allah, baru Allah taala sebut kita, Allah panggil kita, Allah seru kita dengan seruan kasih sayang, wahai hambaku, wahai fulan, wahai fulan bin fulan, Allah seru kita, maka Allah terima kita, Allah muliakan kita di sisinya, baru kita katakan bahwa kita betul-betul diterima oleh Allah taala. Tapi hari ini sampai kapanpun kita buat usaha, maka hendaklah tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini belum terbina. Keberadaan kita untuk buat usaha ini adalah bagaimana kita terbina. Mere dosto ana wa manittabani, yahan pe Allah jalla jalaluhu ne ye nahi kaha ke mere ae mere habib teri ummat ke padhe likhe, ye bhi nahi kaha ae mere habib teri ummat ke ulama aur mufti. انا ومن اتبعني, ہر نہ صرف تو اکیلا, تیرے متبعین سب مسلمان مرد, تمام مسلمان بالغ عورت, تمام بوڑھے, تمام جوان, تمام بہت مالدار, بہت غریب, سب کو اللہ کی نگاہ میں اللہ کی طرف بلانے والی ذمہ واری عطا کر دی گئی ہے. ہمیں ضروری ہے, ہماری ذمہ واری ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں پوری امت کے اندر جتنے بالغ مرد عورتیں ہیں, جتنے بوڑھے ہیں, کتنے چھوٹے ہیں لیکن مسلمان ہیں, سب کو ہم نے اللہ کی نگاہ میں اللہ کی طرف بلانے والی ایک حیثیت پہ لانے کی ایک محنت میں میں اور آپ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ berikan usaha yang sangat agung kepada kita, usaha menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Tanggung jawab siapa? Kerjanya siapa? Dan ini adalah haithiatnya siapa? Maka Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, diperintahkan kepada Nabi untuk menjelaskan kepada kita, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, inilah jalanku menyeru kepada manusia kepada Allah, عَلَى بَصِيرَ, dengan basira, أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي, aku beserta mereka-mereka yang mengikutiku, aku beserta mereka-mereka yang beriman kepadaku, aku beserta setiap individu daripada umatku. Apakah dia orang yang kaya ataupun miskin, orang yang terpelajar, orang yang buta huruf, ataukah dia seorang penduduk kota ataupun desa, laki-laki ataupun wanita, orang yang kaya atau miskin, penguasa atau dikuasai, ana wa manittaba'ani, aku beserta mereka-mereka yang mengikutiku. Maka hadirin rahimakumullah, siapa kita di hadapan Allah? Siapa kita setiap individu umat ini di hadapan Allah, di sisi pandang Allah Ta'ala? Kita semua adalah pelanjut, kita adalah pelanjut usaha yang agung, usaha yang mulia, itu usaha Rasulullah SAW, usaha yang telah dibuat oleh para anbiya alaihissalam. Maka setiap individu umat ini tanpa terkecuali yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan pengikut Nabi SAW memiliki keberhakan untuk mendapatkan haitsiyah, kedudukan, maqam, kemuliaan di sisi Allah Ta'ala sebagai pelanjut usaha Nabi SAW. Pemudakah dia atau orang yang dewasa, orang yang sudah tua ataupun anak-anak, remaja muda belia, setiap individu umat bertanggung jawab diberikan kemuliaan untuk melanjutkan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mere dosto, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ما برکات کے بارے میں ذرا اپنے ذہن کو سوچیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100% دین، 100% عالم، 100% قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی نیت کر کے 23 سال طائف اور تبوک کے درمیان انہوں نے یہ محنت فرمائی. تو آج 1437 سال کے بعد کتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا. ہائے ہائے میرے دوستو، میرے سامنے، میں 1974 میں یہاں 1980 میں آیا تھا، 300 بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے، 300، اب کتنے ہیں؟ یہی بات جو میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ جل شانہ نے میرے دوستو 300 سے اب مجھے نہیں پتا کتنے ہزار ہیں. میرے دوستو آپ وہ اس بات کو غور کریں جو بھی میں دوبارہ بول رہا ہوں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100% دین کی نیت، 100% عالم کی نیت، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی نیت لے کر 23 سال طائف اور تبوک کے درمیان محنت کی. اب اس نیت کو لے کر یہ جو آج میں اور آپ زندہ ہیں اور ان مرکزوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ کا مرکز کون سا؟ مسجد جامع کیبن جرک، جالان حیام ورک، لاپنتیگا، جاکارتا بارات، اس میں ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے ملک کے جو دونوں نیتیں، دونوں چیزیں لے کر بیٹھے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اللہ کی طرف بلانے والی حیثیت بھی حاصل کر لی اور یہ نیت بھی کر لی، 100% دین، 100% عالم، قیامت تک رہنے والے انسان. ان کے جسم سے نکلنے والے انفرادی اعمال پوری کائنات میں سرانداز ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پوری کائنات کے اوپر، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ 42 سال سے، 40 سال سے یہاں محنت کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو اللہ کی نگاہ میں اللہ کی طرف بلانے والا کی حیثیت بھی حاصل کر دی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بھی کر دی. تو ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پوری کائنات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جن کی تہجد، ان کی تلاوت، ان کے قدم جو کہ مسجد جامع کیبن جرو کی طرف بڑھتے ہیں پوری کائنات ہل جاتی ہے. تم کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو؟ حضر رحمکم اللہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی yang sangat mulia، نبی agung yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih beliau، maka keinginan beliau، niat beliau yang mulia، beliau buat usaha ketika beliau berada di Makkah di antara Taif dan Tabuk، ataupun Madinah beliau buat usaha di antara Taif dan Tabuk beliau usaha. Tetapi keinginan beliau apa di mulia؟ Selama 23 tahun beliau usaha pada waktu itu، keinginan beliau agama secara sempurna، agama yang sempurna di seluruh alam sampai hari kiamat. Maka keinginan beliau، niat beliau، azam beliau agama yang sempurna، kemudian sampai hari kiamat di seluruh alam wujud amalan agama secara sempurna. Itulah keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal yang keluar dari jasad، dari tubuh yang mulia، yang penuh dengan keberkahan، yang merupakan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya، maka amalan tersebut 100%، amalan agama 100% di seluruh alam sampai hari kiamat wujud di seluruh alam. Itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau buat usaha di antara Tabuk dan Taif، tetapi dengan berkah usaha beliau sampai agama kemana-mana، karena keinginan beliau yang mulia، semangat beliau، niat beliau yang sangat tinggi. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka kita lihat bagaimana kesan daripada keinginan beliau، niat beliau yang mulia. Tahun 1980 Beliau telah datang kemari. Di hadapannya ketika pertemuan pada waktu itu hanya berkisar 300 orang. Tapi Masya Allah, bersyukur pada Allah Ta'ala dalam musyawarah. Maka kita lihat, saya tidak tahu berapa banyak jumlahnya, berapa ribu. Maka hadir rahmatullah, inilah berkat daripada usaha Nabi SAW. Kita pun lihat adanya markas dakwah di Kebun Jeruk, Jalan Hayam Wuruk 83 Jakarta. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di hadapan kita fikir Nabi, kerisauan Nabi, niat Nabi, Nabi yang begitu mulia, beliau menginginkan agama sempurna wujud di seluruh alam sampai hari kiamat. Maka dirahmatullah, dua perkara ini penting di dalam hati kita, di dalam diri kita. Itu yang pertama, memahami siapa kita di hadapan Allah, di sisi pandang Allah, bahwa setiap kita, setiap individu umat ini adalah pelanjut usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan, disematkan kepada kita kemuliaan sebagai pelanjut usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah ada di dalam diri kita keinginan, niat sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang sempurna wujud di seluruh alam sampai hari kiamat ini mulia. Maka Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan bagi kita di dunia dan di akhirat di sisi Allah Ta'ala. Iske liye mere dosto, mere azizeo, puri dunia ke andar Allah Jalla Jalaluhu ne ye mehnat wujood mein layi hai. Jin doston ke abhi tak 4 mahine nahi lage, mere dosto, wo to naqad 4 mahine ke liye taiyar ho jaye. Aur jinke 4 mahine lag chuke hain, qawaid poore hain, to wo India, Pakistan, Bangladesh ke liye aur dusre mulkon ke liye taiyar ho jaye. To iske liye mere doston, naqad kaun taiyar hai jiske aaj tak 4 mahine nahi lage, taaki Allah ki nigah mein Allah ki taraf bulane wala banna aur phir ye niyat karna aur aisi haisiyat ko hasil kar lena ke puri kainat aapke infiradi amal se mutaassir ho. To iske liye kaun mera pyara taiyar hai, naqad batao. Untuk mewujudkan perkara tersebut tadi mulia, siapa yang ada di majlis ini bersedia untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan, yang belum pernah 4 bulan, maka berangkat keluar di jalan Allah taala 4 bulan cash tadi mulia. Dan kemudian untuk mewujudkan perkara ini agar agama sempurna wujud di seluruh alam sampai hari kiamat, maka yang sudah pernah 4 bulan India Pakistan untuk berangkat ke negeri jauh, dan kemudian rahmatullah yang belum India Pakistan untuk berangkat ke India Pakistan, semua bersedia Pak? Silakan Pak, Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Permain. Silakan Pak, tolong yang di sini.